Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, pelajaran kita yang terakhir diambil barakallahu fikum adalah pelajaran mengenai tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 26 dari surat Al-Baqarah. Sekarang kita akan lanjutkan ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke 27 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun." Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjelaskan tentang keadaan orang-orang kufar, bagaimana mereka enam dan juga bagaimana ritual mereka di dalam menghadapi perjanjian yang mereka sudah barakallahu fikum berjanji, mereka mengingkari dan juga mengingkari perjanjian tersebut barakallahu fikum, yaitu orang-orang yang mereka mengingkari atau mereka melepaskan perjanjian yang telah dijanjikan Allah Ta'ala janjikan kepada mereka, yaitu untuk mentauhidkan dan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah perjanjian dilakukan. Jadi melakukan barakallahu fikum perjanjian bahwasanya berjanji untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, namun mereka justru melepaskan perjanjian tersebut, mengingkari perjanjian. Nah, ma amarallahu bi, yaitu perjanjian yang apa? Yang mereka sebenarnya yang diperintahkan dengannya. Nah, wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan mereka justru na'am memutuskan hubungan silaturahmi an yusala yang seharusnya disambung. Nah, jadi hubungan silaturahmi barakallahu fikum hukum asalnya adalah perkara yang syariatkan. Nah, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan ultimatum, peringatan kepada orang yang sengaja memutuskan hubungan silaturahmi, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga secara langsung orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Nah, barakallahu fikum. Namun mereka, orang-orang ini yang mereka mengingkari perjanjian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaatinya dan mentauhidkannya, mereka justru memutuskan hubungan, nah barakallahu fikum, nah silaturahmi tadi itu. Aywa. Wa yusiduna fil ardi, kemudian mereka membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan dengan berupa kesyirikan, berupa enam perkara-perkara yang haram dan semisalnya, berupa kebid'ahan. Enam. Ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Jadi orang-orang yang barakallahu fikum yang sifatnya atau kriterianya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yaitu yang mereka mengingkari janji, yang mereka memutuskan perjanjian dan juga menyelisih perjanjian, yaitu seharusnya mereka mentaati dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan justru mereka membuat kerusakan di muka bumi serta mereka memutuskan hubungan silaturahmi, mereka adalah orang-orang yang rugi. Nah, apa tafsirannya? Kita lihat tafsirannya di sini, yaitu alladzina yanqusuna ahdallah, yaitu orang-orang yang mereka mengkhianati atau mereka melepaskan, mengingkari perjanjian Allah Subhanahu wa taala, allazi akhadahu alaihim, yang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk mereka bitauhid, yaitu dengan tauhid wa ta'ah dan ketaatan. At-tauhidu, tauhid itu sendiri maknanya adalah ifradullah taala bima yahtassu bihi min uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'illah wa sifatih. Ngam, yaitu menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang memang itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, baik dalam uluhiyahnya ataupun rububiyahnya ataupun dalam asma wa sifatah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Nah, sehingga tauhid terbagi menjadi tiga: uluhiyah, rububiyah, al-asma wa sifat. Kita lihat sini. dan juga mereka menyelisih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru mereka malah tidak berbuat na'am ketaatan barakallahu fikum. Na'am. Kemudian berikutnya, waqad akadahu bi irsalir rusul, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menguatkan enam perjanjian tersebut dengan apa? Adanya diutusnya para rasul. Na'am. Diutusnya para rasul kepada setiap umat, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat. Wa bu'istu ila an-nasi 'ammah, dan aku diutus untuk seluruh umat. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika diutus untuk satu umat tertentu atau satu na'am barakallahu fikum kaum tertentu. Nah, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruhnya. Wa bu'istu ila an-nasi kaffah, atau dalam riwayat ila an-nasi 'ammah, dan aku diutus untuk seluruh umat. Nah, bahkan negara Indonesia ini, walaupun dahulu namanya bukan Indonesia, wallah alam namanya dahulu apa, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, nah, kena juga syariatnya. Dalam artinya seluruh dunia, seluruhnya. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Adapun nabi-nabi sebelumnya barakallahu fikum itu diutus khusus. Nah, misalkan kaum Nuh ya pada kaumnya. Kemudian Nabi Ibrahim kepada kaumnya, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeluruh. Paham ya? Utusannya menyeluruh seluruh dunia. Nah, barakallahu fikum wa na'am. Sehingga ketika datangnya atau setelah diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian nam tidak mau beriman kepadanya, tidak mau menganut agama Islam, maka dihukumi kafir. Jelas? Karena agama yang diridhai hanya agama Islam. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, wa tusyrikuna bihi ghairahu fil ibadah ma'al burhan al-qati', atau berikutnya, wa inzalil kutub, dan juga dengan na'am diturunkannya kitab-kitab, Zabur, Taurah, Injil, Al-Qur'an, na'am Suhuf Ibrahim wa Musa, itu semuanya adalah wahyu, atau semua itu adalah kalamullah jalla wa ala, ucapan Allah Subhanahu wa taala yang turunkan kepada na'am masing-masing nabi barakallahu fikum. Na'am, itu menunjukkan bahwasanya apa? Bukti bahwasanya Allah telah menguatkan perjanjian tersebut. Kemudian wa yukhalifuna dinallahi, kemudian mereka justru menyelisih agama Allah Subhanahu wa taala. Kaqat'il arham, seperti misalkan bentuk penyelisihannya, kaqat'il arham, seperti memutuskan hubungan silaturahmi. Wa nasril fasadi bil ard, dan juga menyebarkan kerusakan di muka bumi dengan kesyirikan. Nah, di zaman kita sekarang dengan kebid'ahan dan semisalnya, nah, barakallahu fikum, perzinaan, perjudian dan semisalnya, membuat kerusakan di muka bumi. Nah, barakallahu fikum, karena kerusakan yang ditimbulkan di muka bumi ini, terjadi kerusakan bencana alam dan semisalnya, sebabnya karena ulah tangan mereka sendiri. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, munculnya kerusakan di muka bumi ini baik di daratan maupun di lautan, sebabnya apa? Tangan-tangan manusia itu sendiri. Sehingga perlu diperhatikan lagi, karena kenikmatan yang Allah telah berikan kepada hamba-hambanya itu tidak akan berubah pada asalnya, namun hamba itu sendiri yang mengubah. Dzalika bi annallaha lam yakum ghayran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengubah kenikmatan yang Allah telah berikan kepada sekelompok kaum, tapi mereka sendiri yang mengubah. Paham ya? Naam. Dzalika bi annallaha lam yakum ghayran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga mereka sendiri yang mengubah pada diri mereka. Dengan apa? Dengan kufur nikmat, tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah telah berikan kepada hambanya. Tidak bersyukur mereka. Justru mereka malah beribadah kepada bebatuan, pepohonan, bulan, bintang, bahkan manusia disembah dan semisalnya. Ini bentuk tidak syukurnya mereka. Sehingga Allah Ta'ala apa? Ansam. Dan Allah Ta'ala berikan permisalan orang-orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Permisalan dengan na'am barakallahu fikum, Allah Ta'ala memberikan contoh sebuah kampung yang semula aman, tenteram, tidak ada kerusuhan, tidak ada kerusakan, tidak ada kegaduhan, rasa takut pun tidak ada. Tapi sebabnya karena kufur ni'mah, dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditimpakan rasa lapar, kelaparan maksudnya, kemudian juga rasa takut, kecemasan, khawatir, enggak tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah, ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan." Perhatikan ini pada mulanya seperti ini. Pada mulanya apa? Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah permisalan, sebuah kampung yang dahulu kampung tersebut apa? mutmainnah, aminatan mutmainnah, aman, tenteram, tenang. Paham ya? Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan, datang rezekinya. Tenteram lestari gitu ya. Datang rezeki dari seluruh penjuru Nusantara. Ya, seluruh tempat datang gitu rezekinya. Tapi apa sebabnya? Fa kafarat bi an'amillah. Akhirnya mereka kufur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Tidak bersyukur, justru malah mereka menyembah berhala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan semisalnya, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kelanjutannya? Fa adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka, Allah telah azab mereka, Allah Subhanahu wa taala hukum mereka dengan apa? Ditimpakannya kelaparan dan juga rasa takut, cemas, khawatir, enggak tenang, enggak tenteram. Nah, dengan sebab apa? Bima kanu yasna'un. Perhatikan ini. Dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Jadi jangan sampai keliru dalam memahami seperti ini. Barakallahu fikum. Bencana alam, gempa bumi dan semisalnya, itu bisa jadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji dan juga memberikan hukuman kepada orang-orang yang berbuat maksiat agar mereka sadar dan ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya, ulaika humul khasiruna fid dunya wal akhirah, mereka adalah orang-orang yang rugi di dunia serta rugi di akhiratnya. Barakallahu fikum. Nah, seperti itu keadaan orang-orang kufar waliyadzubillah, kemudian orang-orang munafikun waliyadzubillah, kemudian ahlu bid'ah wad dalal. Nah, tidak bersyukur dengan kenikmatan yang Allah telah berikan kepada mereka berupa kehidupan serta kesehatan, namun mereka justru malah mengikuti hawa nafsu dan juga akal-akal mereka sehingga ambisinya bukan akhirat namun dunia yang mereka kejar. Waliyadzubillah. Nah, itu keadaannya orang-orang yang jauh daripada ilmu, jauh dari pedoman Al-Quran dan Sunnah, jauh daripada ajaran Al-Quran dan Sunnah, jauh daripada dalil, sehingga sangat berbahaya sekali. Barakallahu fikum. Nah, keadaan orang-orang yang apa? Yang mereka barakallahu fikum jauh daripada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian berikutnya barakallahu fikum wa hafidhakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumiitukum thumma yuhyiikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian kufur? Bagaimana kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dahulu kalian itu mayit, dahulu kalian itu mati, belum dibikin, belum dihidupkan. Fa ahyaakum, kemudian Allah taala yang menghidupkan kalian. Siapa yang menghidupkan semua makhluk ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Dan tidak mungkin makhluknya ada wujudnya tanpa ada yang mewujudkan. Dan tidak mungkin makhluk mewujudkan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?" Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Enggak mungkin juga. Am humul khaliqun, ataukah mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri? Tidak mungkin juga. Tinggal kepastian yang ketiga, bahwasanya semua pasti ada penciptanya. Sehingga salah satu seorang sahabat barakallahu fikum, yaitu Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ketika mendengar ayat ini langsung apa dia? Sadar. Ketika Rasulullah waktu itu membacakan dalam surat Maghrib. Nah, membacakan salah satu ayat surat Tur tadi itu. Ayat dalam surat At-Tur tadi. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Sadar dia. Oh, ternyata tidak mungkin sesuatu yang menciptakan dirinya sendiri, enggak mungkin. Dan tidak mungkin sesuatu itu ada tanpa pencipta. Sehingga pasti semuanya itu ada penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, na'am, waktu itu dulu langsung terpetik keimanan masuk pada dirinya barakallahu fikum. Na'am. Kemudian apa? Kada qalbi an yatir, katanya. Hampir-hampir hatiku terbang karena mendengar ayat yang sangat mulia dan agung maknanya tadi barakallahu fikum. Ya, na'am. Summa yumiitukum, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kalian, mematikan kalian. Summa yuhyiikum, setelah mati dihidupkan lagi. Ayo. Summa ilaihi turja'un. Dan kemudian kalian pun akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami, na'am, inna lillahi, sesungguhnya kami semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kami semuanya apa? Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita datang ke sebuah kuburan, nah, masuk ke area kuburan, dianjurkan, syaratkan untuk membaca, mendoakan mereka. Assalamualaikum ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Assalamualaikum ya ahli diyar, keselamatan untuk kalian wahai penduduk negeri ini. Nah, maksudnya penduduk negeri ya, penduduk apa? Penduduk kuburan itu, karena penduduk mereka dalam artian rumah-rumah mereka, alamnya lain, alam akhirat. Alamnya alam ghaib, barakallahu fikum, alam barzakh, alam kuburan. Nah, kemudian apa setelah itu? Dari kalangan mukminin wal muslimin, berarti doanya untuk orang mukminin muslimin. Sehingga orang-orang kafir sekelilingnya enggak dapat. Paham ya? Kemudian setelah itu apa? Inna insyaallah bikum lalahiqun. Sesungguhnya aku insyaallah jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki nanti pasti akan menyusul kalian. Mau tidak mau kita akan menyusul. Yang namanya kematian pasti akan datang. Siapa yang tidak mau mati? Sembunyi dimanapun, di lorong jembatan misalkan, atau di dalam gua, atau mungkin di rumah istana yang sangat megah, kuat bangunannya, pasti yang namanya kematian akan menghampirinya. Dalilnya mana? Dalilnya bahwasanya pasti kematian akan menghampiri dimanapun dia berada. Apa? Pakai Arabnya. Apa? Itu diantaranya cuman pengen yang nas. Kullu nafsin dha'iqatul maut, jelas. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Tapi pengen yang nas, terang-terangan, maksudnya dimanapun dia berada, pasti kematian akan menghampirinya. Ayna ahsan tabarakallahu fikum. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan menghampiri kalian. Nah, walaupun kamu atau kalian berada di benteng-benteng yang sangat besar, dibangun dan kuat, pasti kematian akan menghampiri. Cuman kita enggak tahu kapan. Paham ya? Sehingga Rasulullah cuma memberikan ultimatum, peringatan bahwasanya umat ini umurnya tidak panjang. Kata Rasulullah, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Dan sedikit sekali yang lebih dari itu. Tapi ada enggak? Ada, cuma sedikit. Paham ya? Sehingga inilah gambaran bagi kita semuanya agar segera beramal-amal soleh, jangan ditunda-tunda. Nah, barakallahu fikum, karena umur umat ini ya segitu, 60 sampai 70. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di situ. Dalam tafsirannya, kaifa tunkiruna ayyuhal musyrikun? Bagaimana kalian mengingkari wahai orang-orang musyrikin, nuhnam wahdaniyatillah, wahdaniyatillah itu nan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Wa tusyrikuna bihi ghairahu fil ibadah ma'al burhan qati' 'alaiha fi anfusikum. Dan bagaimana kalian justru mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya di dalam beribadah bersamaan adanya burhan, bukti al-qati' yang pasti, fi anfusikum, pada diri kalian sendiri. Enggak mungkin kalian hidup sendiri tanpa ada yang hidupkan itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, falakat kuntum ghairu makhlukin, dan dahulu kalian itu bukan makhluk. Dan artinya dahulu kalian itu apa? Belum diciptakan. Ghairu makhlukin maksudnya belum diciptakan, belum diwujudkan, kemudian barulah diwujudkan. Nah, fa'aujadakum, kemudian Allah Ta'ala mewujudkan kalian, wa nafakha fikumul hayah, dan kemudian Allah Ta'ala meniupkan kepada kalian kehidupan. Summa yumitukum ba'da inqida'i ajalikum, kemudian Allah Ta'ala akan wafatkan kalian setelah habis waktu hidup kalian. Allati haddataha lakum, yang Allah Ta'ala telah menentukan untuk kalian. Semua kehidupan kita sudah tentukan, dicatat semuanya di dalam lauhil mahfud sebelum diciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 tahun 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Nah, sudah tentukan semuanya. Summa yu'idukum ahya'a yawmal ba'ts, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengulang barakallahu fikum, mengembalikan kalian hidup kembali, hidupkan kembali nanti di hari kebangkitan. Nah, summa ilaihi turja'una lil hisabi wal jazaa', kemudian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian akan dikembalikan untuk dihisab, diperhitungkan wal jazaa', dan dibalasi. Hari na'am barakallahu fikum, yang waktu itu sangat genting sekali, manusia dikumpulkan dalam keadaan yuhsyarun nasu yawmal qiyamah hufatan uratan hurla, dalam riwayat Buhma. Di hari kiamat nanti barakallahu fikum, atau di hari akhirat nanti barakallahu fikum, manusia semuanya nanti di hari kiamat nanti akan dibangkitkan, dikumpul, digiring dalam keadaan telanjang, tanpa beralas kaki, kemudian tanpa keadaan berkhitan, kemudian sendiri-sendiri. Enggak ada yang namanya anak sama bapaknya, enggak ingat lagi. Yauma yafirru mar'u min akhihi, suatu hari yang seorang itu lari dari saudaranya. Kemudian apa? Wa ummihi wa abihi, dan bapaknya dan ibunya lari juga semuanya. Nah, paham ya? Kemudian apa? Wa sahibatihi wa banih, temannya, anaknya, lupa semuanya. Enggak ingat lagi ini anakku, bapakku, semua masing-masing nafsi-nafsi. Bagaimana diriku, selamat. Itu yang diharapkan waktu itu. Nah, Yauma idzin likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yuhni. Paham ya? Masing-masing orang dari mereka bagaimana caranya bisa memberikan kecukupan dirinya, dalam artinya menyelamatkan dirinya. Itulah keadaan kegentingan hari kiamat. Nasallahu assalamat wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallaha an yaj'alana minan najin was salimin wa nasallahu an yaj'alana na'am barakallahu fikum min ibadillahi as-salihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.